السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سر بوجي الله سبحانه وتعالى. الله mudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-11. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Yunus ayat ke-75. Nah, silakan dibaca Bu Fatimah baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Harun ila Fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kemudian kami utus setelah mereka Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam kepada Fir'aun dan pembesarnya dengan ayat-ayat kami, maka mereka menyombongkan dan mereka adalah kaum yang berbuat dosa, ya, mujrimin. Summa harfu atfin ba'asna fi'lun madhin na sebagai fa'il mim ba'di jar wa majrur him mudhafun ilaih Musa maf'ulun bi al-waw harfu atfin Haruna ma'tub ala Musa ila Fir'auna jar wa majrur al-waw harfu atfin mala'ihi ma'tub ala Fir'aun bi ayati jar wa majrur na mudhafun ilaih alfa'u harfu atfin istakbaru fi'lun madin alwaw sebagai fa'il alwaw harfu atfin kanu fi'lun madin nakis waw alwaw sebagai isim kanu qauman khobar kanu mujrimina na'at afwan Ustaz tafsir. Tsumma ba'atsna min ba'di ulaika ar-rusuli Musa wa Haruna 'alaihim assalamu ila Fir'auna wa asrafi qaumihi bil mu'jizatil dalati 'ala sittihima fastakbaru an qabulil haqqi wa kanu qauman musyrikina mujrimina mukadzibina. Kemudian kami utus dari setelah mereka para rasul, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi masallamu, kepada Fir'aun dan pembesarnya, pembesar kaumnya, dengan mukjizat dan tanda atas kebenaran. Dengan mukjizat yang menunjukkan. Oh, dengan mukjizat dan menimbulkan. Yang menunjukkan. Yang menunjukkan atas kebenaran kedua mereka berdua, maka mereka kaumnya apa menyombongkan diri dari menolak kebenaran. Qabul itu justru menerima. Oh, menerima. An qabulil haq. Maka menerima kebenaran, Ustaz. Ya, mereka menyombongkan diri dari menerima kebenaran. Oh, menyombongkan diri dari menerima kebenaran dan mereka adalah kaum musyrik dan yang berdosa dan yang mendustakan. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa yadi. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Harun ila Fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kemudian kami utus setelah mereka, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Dengan membawa ayat kami, lalu mereka, yaitu kaum, yaitu Fir'aun dan pembesar kaumnya, menyombongkan dirinya. Wa kanu qauman mujrimin. Dan mereka adalah kaum yang banyak berbuat dosa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya dan menunjukkan kepada Fir'aun banyak sekali mukjizat-mukjizat. Namun bersamaan dengan mukjizat yang ditunjukkan, Fir'aun dan pembesar kaumnya tidak mau beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Nah. Ya, baca Bu Lisa mau baca ya, silakan Bu. Tujuan enam ya. Alam maja aku mina kalu inna rasikum mubin. Palama pak aku Bermain dulu. Ya Ustazah. Oh iya. Palama aku istiqnaf. Terjemahkan dulu. Kenapa Ustazah? Ustaz? Terjemahkan dulu. Oh, terjemahkan dulu. Baik, Ustaz. Maka tatkala datang kepada telah datang kepada mereka kebenaran, maka tatkala kebenaran telah datang kepada mereka dari sisi kami, mereka telah berkata, sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Fa marfu istiqnaf lama zorfu zaman jaa jaakum fi ilmadi kum sebagai makulun di alhaku sebagai fa'il min indi jarwal majrur intinya bisa jorfu makan juga ya Ustaz. Mau dibilangi. Indi min indi jarwat majrur na moduf ilai kolu fi'lul madi wawu sebagai fa'il inna harfu taukidi wa nasbin hadza isim isyara sebagai isim inna lahsihrun mudi lahsihrun la la itu harfu apa Ustaz? Ustaz. Lam ini apa kita aja. Kita muzhalaqah boleh. Muzhalaqah. Terus sihrun khobar inna. La-nya termasuk ya Ustaz. Lah sihrun jadi khobar innanya. Enggak, sihrun aja lah. Kan oh, lama sihrun bro. Aja. Sihrun khobar inna. Mubina na'at dari sihrun. Nah. Taksirnya falamma ata fir'auna wa qauma wal qauma wal mu'jizatu ya. Ini mana sih? Yang ini bukan? Yang 76 kan? Ya, 76. Al-haqqul ladzi jaa 76 bukannya falam Ustaz. Iya, ya baca. Itu benar. 76. Falamma ata kan Ustaz? Iya ya. Falamma falamma ata fir'auna wa qauma wal mu'jizatu. Mu'jizatul lati ja'a biha Musa qalu innal ladzina ja'a bihi Musa minnal ayati innama huwa sihrun zahirun. Ketika telah ketika mukjizat-mukjizat telah datang pada Fir'aun dan kaumnya, yaitu mukjizat yaitu telah datang mukjizat-mukjizat dari Musa. Mereka telah berkata, sesungguhnya telah datang dari Musa berupa ayat tanda-tanda. Sesungguhnya ini dia adalah sihir yang nyata, gitu Ustaz. Enam ya. Ya, barakallahu. Mau nanya Bu Ustaz, ini ada atas sama ja'a bedanya apa? Gimana gimana? Ini kan ada ata, ada ja'a. Bedanya apa, Ustaz? Oh, kalau ja'a itu kan datang. Sebenarnya sama sih kalau dari sisi makna ja'a sama ata sama. Bedanya kalau ata itu dia dari asalnya udah butuh maful bih. Kalau ja'a dia hukum asalnya nggak butuh maful bih. Nah. Jazakallah khairan ya Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadza la sihrum mubin. Maka ketika kebenaran datang kepada mereka, itu kepada Fir'aun dan kaumnya, dari sisi kami mereka berkata, inna hadza la sihrum mubin. Sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Ini kan dulu kisahnya waktu kita baca dalam surah Al-Baqarah. Setelah Nabi Musa nggak sengaja memukul ya, membunuh orang kaumnya Fir'aun, kemudian Nabi Musa melarikan diri. Kemudian setelah beberapa lama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk kembali ke Mesir ya, untuk mendakwahi Fir'aun dan kaumnya. Ketika Nabi Musa datang ya, maka Fir'aun meminta agar Musa, agar Nabi Musa alaihissalatu wassalam menunjukkan mukjizatnya untuk membuktikan bahwa dia betul seorang nabi dan rasul, bukan hanya sebatas mengaku-ngaku sebagai nabi dan rasul. Maka Allah mengilhamkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya untuk memasukkan tangannya ke kedua ketiaknya, lalu setelah diambil, diangkat tangannya, keluar dari telapak tangannya cahaya yang sangat terang. Itu yang pertama. Kemudian Nabi Musa kan waktu bawa tongkat ya. Kemudian Allah mengilhamkan kepada Nabi Musa agar melemparkan tongkatnya. Dan ketika tongkat itu dilempar ya, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Fir'aun dan pembesarnya melihat ya mukjizat yang ditunjukkan Nabi Musa ini, bukannya beriman, mereka mengatakan inna hadza la sihr mubin. Sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Ya, jadi seperti tipikal orang kafir dan musyrik seperti ini gitu ya. Kalau ya belum ada mukjizat belum mau percaya. Kemudian ketika ditunjukkan mukjizat tetap aja enggak percaya. Ya, entah dibilang sihirlah, penyairlah, orang gila lah. Nah ini ya adalah kedustaan yang dibuat-buat oleh orang-orang kafir. Makanya ketika itu Fir'aun malah menantang Nabi Musa dengan memanggil para penyihir dari seluruh negeri untuk apa namanya adu kekuatan sihir menurut versi Fir'aun. Dan di surah Al-Baqarah kita melihat bagaimana akhirnya Nabi Musa AS mampu mengalahkan para penyihir yang terhebat di masa Fir'aun. Bahkan para penyihir tersebut akhirnya beriman kepada Nabi Musa, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, ya baca Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum. Asihrun hadza wa la yuflihus sahirun. Musa berkata, apakah kalian berkata kepada kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada kalian, apakah ini sihir? Maka tidaklah menang orang-orang yang penyihir itu. Qala fi'il madhi Musa fa'il a harfu istifham taquluna fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il lil haqqi jar majrur lama dhorof zaman ja'a fi'il madhi kum maf'ul bi a hamza harfu istifham sihrun mubtada hadza fi'il isyara fi'il isyara memang ada hadza isim isyara tadi sihrun mubtada apa bar gimana pak maaf sihrun mubtada mubtada terus hadanya apa ah apa itu kurang dengar tadi? Balik ya, sihrun itu justru khobarnya. Oh, menam. Sihrun khobar hadza mubtada alabu harfu atfin la lafi nafia yuflihun fi'il mudhari sahirun fa'ilnya ya, nah. Tafsirnya Ustaz. Qala lahu Musa muta'ajiban min qawlihim ataquluna lil haqi lama ja'akum innahu sihrum mubin unduru wa wasfa ma ja'akum wa ma istamala la istamala unduru wasfa bukan wasfa unduru wasfa ma ja'akum wa ma istamala alaihi tajidul haqqo wala yuflihul sahiruna wala yafuzuna fid dunya wala fil akhirah. Musa berkata kepada mereka dengan takjub karena perkataan mereka. Apakah kalian berkata kepada kebenaran ini saat kebenaran ini datang kepada kalian bahwa ini adalah sihir yang nyata? Lihatlah dan wasfasifatilah apa yang telah datang kepada kalian dan apa kandungannya di dalamnya, niscaya kalian akan menemukan kebenaran. Dan tidaklah menang para penyihir itu, dan tidaklah Fauzu itu menang juga saja. Beruntung ya, bro. Beruntung dapatlah, dan tidaklah orang-orang penyihir itu beruntung di dunia dan di akhirat. Nampak wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadza wa la yuflihus sahirun. Nabi Musa berkata ketika Fir'aun dan pembesar kaumnya mengatakan apa yang dilakukan Nabi Musa bukanlah mukjizat melainkan sihir, maka Nabi Musa berkata keheranan. Ataquluna lil haqqi lamma ja'akum? Apakah kalian berkata sesuatu yang buruk tentang kebenaran ketika ia datang kepada kalian? Tadinya kalian minta ditunjukkan mukjizat. Namun ketika ditunjukkan mukjizat, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang malah mencela mukjizat tersebut? Menganggap itu sebagai sihir. Asihrun hada? Apakah ini sihir? Tentu tidak. Ini bukan sihir, ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuflihus sahirun. Dan orang-orang yang melakukan sihir tidak beruntung ya. Orang-orang sihir tidaklah beruntung. Artinya apa? Ini untuk menegaskan bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa bukanlah sihir. Ya. Karena para pelaku sihir itu merupakan orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sihir termasuk hal yang dilarang dalam Islam. Karena sihir itu hakikatnya adalah bekerja sama dengan jin ya. Dan ini perbuatan yang terlarang. Makanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam wala yuflihus sahirun. Orang-orang ya, para penyihir itu tidaklah beruntung. Nah. Ya, lanjut baca Bunda Iris. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ardh fama nahnu lakuma bimu'minin. Mereka berkata, apakah akan kau datangkan kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati dari nenek moyang kami? Dan jadilah kalian, dan tidak kalian berdua penguasa di bumi, dan tidaklah kami kepada kalian berdua percaya. Qalu fi'il madi waw fa'ilnya. Alhamzatu isharfu istifham. Jita fi'il madi fa'ilnya ta. Na mafulun bi. Alamu lamukai. Talfita fi'il mudari mansubun bilamikai. Na mafulun bi. Amma jarwa majrur. Wajadena fi'il madi na fa'il. Alaihi jarwa majrur. Aba'a maflun bi na mudafun ilaihi. Alau hatfu atfin takuna fi'il mudhari nakis. Lakuma jarwa majrur sebagai khobar dari takuna. Al-kibriya'u sebagai isim dari takuna. Fil ardi jarwa majrur. Alau hatfu atfin ma hatfu nafin. Nahnu domir apa sih? Munfasil ya? Domir faslin. Enggak, ini mana? Nahnu mubtada. Nahnu mubtada. Lakuma jarwa majrur. Mana sih? Yeah. Iya. Bimukminina jarwa majrur sebagai khobar dari mubtada. Dari nahnu ini. Qala fir'aunu wa mala'uhu li Musa ajitana litasrifana amma wajadna 'alaihi aba'ana min ibadati ghairillah wa takuna lakuma anta wa haruna al-azimatu wasultanu fil fi ardi misri wa ma nahnu lakuma bi muqarrina bi ankuma rasulana ursiltuma ilaina lina budallaha wahdahu la syarikalah. Fir'aun dan pembesar-pembesarnya berkata kepada Musa, apakah kalian berdua datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, berupa peribadatan kepada selain Allah. Dan adalah kalian berdua, kamu dan Harun, menjadi pembesar dan penguasa di bumi Mesir, dan tidaklah kami percaya kepada kalian berdua, bahwa kalian berdua adalah rasul kami yang diutus kepada kami untuk menyembah Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ard wa takuna lakumal kibriya'u fil ard wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Mereka, yaitu Fir'aun dan pembesar kaumnya, berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami telah dapati oleh nenek moyang kami? Nah ini, sama ya. Semua orang yang sesat, pelaku kesesatan, penentang dakwah para rasul dari dulu sampai hari ini, ketika mereka didakwahi agar beriman hanya kepada Allah semata, beribadah hanya kepada Allah semata, mereka pasti membenturkan itu dengan keyakinan nenek moyang mereka. Ya. Mereka lebih memilih untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dibanding apa yang dibawa oleh para rasul. Kemudian kata pembesar ya, kaumnya Fir'aun, wa takuna lakumal kibriya'u fil ard, dan kalian ingin menjadi pembesar di bumi Mesir. Jadi mereka ini enggak terima. Karena kalau mereka beriman kepada Musa dan Harun, otomatis posisi mereka di bawah Musa dan Harun. Ini dalam pemikiran mereka. Ya memang begitulah dakwah. Ya, dakwah itu dari dulu sampai hari ini, biasanya yang menerima dengan lapang dada, yang mudah menerima adalah orang-orang kecil. Orang-orang yang gak punya apa-apa. Ya, adapun orang-orang kayanya, orang-orang yang punya jabatannya, dengan kekayaan dan jabatan yang dia miliki, membuat ia berpaling dari kebenaran. Karena dia takut kehilangan kekayaannya. Dia takut kehilangan jabatannya. Wal'iyadzubillah. Makanya kita harus waspada dengan jabatan dan harta yang kita miliki. Betapa banyak orang yang karena harta dan jabatan yang dimiliki, dia menjadi sombong. Menjadi susah untuk menerima kebenaran. Betapa banyak kita saksikan orang yang merasa sudah doktor, sudah profesor. Padahal dia doktor dan profesornya di bidang umum. Tapi ketika bicara masalah agama, seakan-akan dia juga pakar di bidang itu. Dan gak segan-segan membantah ya pendapat yang benar. Nah ini, karena kesombongan dalam diri seseorang bisa membuat dia jauh dari kebenaran. Wallahualam. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat sombong semacam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Lanjut baca Bu Kurniati. Dua ayat langsung Bu ya. Pendek soalnya. Tayyib Ustaz. 79-80 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala fir'aun ائتوني بكل ساحر عليم. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ. Dan Fir'aun berkata, datangkanlah kepadaku semua sihir yang kalian ketahui atau yang kalian miliki. Dan ketika para tukang sihir, penyihir. Oh, penyihir. Yang ahli. Oh, gitu ya. Ini isim fa'il ya. Para penyihir yang ahli ya, yang ahli. Dan ketika para tukang sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang ada pada kalian yang kalian banggakan ya, banggakan ya, Ustaz. Yang kalian bisa lempar. Kalian banggakan. Mulku tuh kalian banggakan. Mulku yang kalian lempar, yang bisa kalian lempar. Oh, yang kalian yang bisa yang akan kalian lempar ya, yang kalian lempar. Al-wawu harfu atfin. Qala fi'il madhi fir'aun fa'il. Ituni ini fi'il amr. Fa'ilnya itu al-wawu ya mutakalim sebagai maf'ulun bih. Nunnya nun biqayah ya. Bikuli jar wa majrur. Sahirin mudhofun ilai alimun na'at dari sahirin. Alfa'u harf atfin lama zorof zaman ja'a fi'il madi saharotun ini fa'ilnya qala fi'il madi tahum jarwa majrur Musa fa'il dari qala. Alqu fi'il amr dengan fa'ilnya alwaw sebagai fa'il. Ma itu isi mausul maf'ulun bi. Antum mubtada mulkun khobar. Nah. Tafsirnya waqalu fir'aunu jituni bikulli sahirin mutinun lisihrin. Lisihri ya, lisihri. Iya. Falamma ja as-saharatun fir'auna qala lahu. Kan ini ada alnya. Oh iya. Falamma ja as-saharatu Aratu Fir'auna qala lahu Musa alqu 'alal ardi ma ma'akum min habba. Pakai tasydid ya. Habbalikum wa'asiyikum. Ya. Dan Fir'aun berkata, datangkanlah kepadaku semua tukang sihir yang hebat ya. Yang meyakinkan atau yang hebat di dalam sihir. Dan ketika para tukang sihir itu datang kepada Fir'aun, Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah ke tanah apa yang ada di sisi kalian dari tali-tali dan kedurhakaan kalian. Kedurhakaan kalian. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Kita barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin 'alim. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا ma antum mulqun. Maka ketika afan dan berkatalah Fir'aun kepada pembesar kaumnya, itu nih ya datangkanlah oleh kalian kepadaku semua penyihir yang pandai. Karena Fir'aun berniat mengalahkan sihir menurut versi Fir'aun yang dilakukan oleh Musa alaihissalatu wassalam. Maka dibuatlah pengumuman, ya, dikirimlah para tentara untuk mengambil atau memanggil para penyihir yang hebat di zaman Fir'aun. Falamma ja'a as-saharatu, maka ketika para penyihir itu datang, qalahum Musa, berkatalah Musa kepada mereka, alqu ma antum mulqun. Ya, lemparkanlah apa yang kalian lemparkan, ya. Karena kan ceritanya adu sihir dalam tanda kutip itu, ya. Ketika itu banyak penyihirnya Fir'aun, ya. Dan mereka membawa tali temali, lalu mereka lemparkan tali mereka, tiba-tiba talinya itu dalam pandangan manusia terlihat seperti ular. Beda, ya. Kalau penyihirnya Fir'aun, ularnya itu bohongan. Itu hanyalah tipuan pada pandangan manusia. Sementara kalau Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu ularnya sungguhan. Ya, benar-benar ular, bukan tipuan pandangan manusia. Karena hakikatnya sihir itu kan, ya, tipuan pandangan manusia. Padahal hakikatnya itu hanyalah tali, bukan ular. Tapi kalau Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tongkatnya benar-benar berubah menjadi ular. Itu bedanya sihir dan ya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca kisah selanjutnya. Ya, baca memikir baca. Nama Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Dan ketika mereka melemparkannya, Musa berkata, apa yang kalian bawa itu adalah sihir. Sesungguhnya Allah akan membatalkannya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan memperbaiki perbuatan-perbuatan orang-orang yang berbuat kerusakan. Alfa'u harfu isti'naf, lama dhorof, alqaw fi'il madhi alwawu sebagai fa'il. Fi'il madhi ya Ustaz. Qala fi'il madhi Musa fa'il, ma isim mausul sebagai apa ini? Mubtada, itu bukannya nafiah ya? Apaan? Ini namanya isim mausul sebagai mubtada berarti. Jitum fi'il madhi tumnya sebagai fa'il bihi jar majur as-sihru khabar. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allah lahu jalalah sebagai isim inna. Asinu harfu istiqbal. Yubatiluhu fi'il mudhari. Alha'u fa'ilnya domen ustadir huwa. Alha'u mafulun bih. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allah isim lahu jalalah sebagai isim inna. La harfu nafyin yuslihu fi'il mudhari. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa amala maf'ulun bih al-mufsidina mudhafun ilaih. Nah. Bu? Ya. Tafsirnya? Lupa. Tafsirnya berapa sih? 71 ya. Falamma al-kaw hab. Ini hibalahum apa habalahum ya? Hibal. Falamma alqaw hibalahum wa asiyahum. Ini habal aja. Habal. Falamma alqaw habalahum wa asiyahum. Benar. Ini kan jamaknya hablun ya. Berarti jamaknya hablun itu hibal ya. Hibal. Falamma alqaw hibalahum wa asiyahum qala lahum Musa innalladzi ji'tum bihi wa alqaytumuhu huwa sihru. Innallaha sayuzhibu ma ji'tum bihi wa sayubtiluhu. Innallaha la yuslihu amala man sa'a fi ardillahi bima yakrahuhu wa afsada fiha bima siyatihi. Dan ketika mereka penyihir itu melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, Musa berkata kepada mereka, sesungguhnya apa yang kalian bawa dan kalian lemparkan itu adalah sihir. Sesungguhnya Allah akan menghilangkan apa yang kalian bawa dan membatalkannya. Ya, sesungguhnya Allah tidak memperbaiki perbuatan-perbuatan orang yang berupaya di bumi Allah dengan apa yang Allah benci dan merusak apa yang di dalamnya dengan kemaksiatan kepadanya. Demikian Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr. Inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu amalal mufsidin. Maka ketika mereka, yaitu para penyihirnya Fir'aun, melemparkan tali dan tongkat mereka, qala Musa, berkatalah Nabi Musa, majitum bisihir, apa yang kalian datangkan ini adalah sihir. Ketika kalian merubah tali dan tongkat menjadi ular, itu hanyalah sihir. Ya, tipuan pandangan manusia. Hakikatnya itu tetaplah tali dan tongkat. Inna Allah sayubtilu. Sesungguhnya Allah akan membatalkan sihir kalian. Allah akan melawan sihir kalian. Inna Allah la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak ya memperbaiki amalnya orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari sini kita mengetahui bahwasanya mukjizat itu tidak bisa dikeluarkan serta-merta. Ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika mengetahui itu sihir, tapi beliau nggak bisa mengeluarkannya begitu saja. Ya. Jadi nggak bisa Nabi Musa tiba-tiba misalnya melemparkan tongkat, lalu tongkatnya jadi ular. Tidak, itu harus ya berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Taala. Karena definisi mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia, yang munculnya tiba-tiba, tidak dapat dipelajari, dan tidak bisa dimunculkan kapan saja diinginkan oleh para rasul. Ya. Begitu pula karomah. Ya. Karomah juga seperti itu. Bedanya kalau mukjizat ini untuk para nabi dan rasul, karomah itu untuk para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang mengaku wali, kemudian bisa menunjukkan kesaktian tertentu kapan saja diinginkan, maka jelas itu bukan karomah. Itu adalah sihir. Kejadian luar biasa yang bisa diulang-ulang dan bisa dipelajari itu adalah sihir dengan bantuan jin. Nah, silakan lanjutkan. Umida baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yuhaqqullahul haqq bi kalimatihi walau karihal mujrimun, dan Allah mengukuhkan yang benar dengan firman-Nya walaupun orang-orang yang berdosa tidak menyukainya. Al-wawu harfu atfin, yuhikku fi'lun mudhari'un, awahu latfu jalala sebagai fa'il, al-haqqo maf'ulun bi kalimati jarwa majrur, alha'u mudofun ilaih. Alwawu harfu atfin, lau harfu sartin, kariha fi'lun madin, al-mujrimuna sebagai fa'ilnya. Kemudian tafsirnya, wa yusabbitu wa hul haqqal ladzi ja'atakum bihi min indihi fayu'lihi ala batilikum bi kalimatihi wa amrihi walau karihal mujrimuna ashabul ma'asi min ali fir'aun. Dan Allah mengukuhkan kebenaran yang kamu datangkan kepada mereka di sisinya, lalu meninggikannya atas kebatilan kalian dengan kalimat dan perintahnya. meskipun orang-orang yang berbuat dosa dari ahli maksiat dari golongan Fir'aun tidak menyukainya. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Dan Allah meneguhkan kebenaran dengan kalimatnya, sekalipun orang-orang yang berbuat dosa itu benci. Jadi Allah akan senantiasa membela kebenaran, sekalipun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu membencinya. Nah, baca Bu Yasra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. Maka tidaklah beriman kepada Musa kecuali anak cucu dari kaumnya di bumi dalam keadaan takut dari Fir'aun dan pemuka-pemuka mereka akan menyiksa mereka. Dan sungguhnya Fir'aun sungguh orang yang tinggi di bumi. Dan sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Alfa'u harfu atfin. Harfu nafin. Amana fi'il madi. Limusa jarwa majrur. Illa harfu istisna. Mulgo duriyatun fa'il. Min qawmi jarwa majrur. Alha'u mudafun ilaih. Ala khaufin jarwa majrur. Min fir'auna jarwa majrur. Alwaw harfu atfin. Malai ma'tuf ala fir'auna. Him mudafun ilaih. An harfu masdarin wa nasbin. Yaftina fil mudorek. Humnya sebagai fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Humnya sebagai maf'ulun bih. Alwaw harfu atfin. In harfu taukidin wa nasbin. Fir'auna. Isim inna. La'alin. Lamnya lamu zalaqoh. Alin khobar inna. Fil ardi. Jarwa majrur. Alwaw harfu atfin. Inna harfu taukidin wa nasbin. Al-ha'u domir mutasya sebagai isim inna. Lamina lamnya lam mudahlaqoh. Minnya min harfu jar. Al-musrifin isim majrur. Bilya sebagai khobar inna. Fama amana li Musa alaihi salam ma'ana apa tadi alaihi salam iya ma'ama atahum bihi minal hujaji wal adillati illa dzurriyyatun min qaumihi min bani israila wa hum khaifuna min fir'auna wa mala'ihi ay yaftinuhum bil adabi fayasudduhum an dinihim wa inna fir'auna lajabarun ya lajabarun mustakbirun oh lajabarun mustakbirun fil ardi wa innahu laminal mutajawizina hatta fil kufri wal fasadi. 83. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa alaihissalam meski dia membawakan pada mereka hujah hujah dan dalil-dalil, kecuali segolongan keturunan dari kaumnya, dari Bani Israel. Sedang mereka itu mengkhawatirkan Fir'aun dan pembesarnya. Ya, mengkhawatirkan, mereka takut. Karena mengkhawatirkan Fir'aun, kesannya dia mengkhawatirkan keadaan Fir'aun. Oh, jadi gimana, Ustaz? Ya, mereka takut terhadap Fir'aun. Oh, mereka takut kepada Fir'aun dan pembesarnya. Akan menimpakan cobaan pada mereka dengan siksa, sehingga dapat menghalangi mereka dari agama mereka. Dan sungguh Fir'aun benar-benar penindas yang angkuh di bumi. Dan sungguhnya dia termasuk orang yang melampaui batas dalam kekafiran dan kerusakan. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan wa fiik barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. Maka tidaklah beriman kepada Musa kecuali keturunan dari kaumnya, yaitu dari Bani Israel, karena takut dari Fir'aun, ya. Yaitu pun yang beriman dalam keadaan takut kepada Fir'aun, wa mala'ihim, dan juga pembesar kaum Fir'aun, ayyaftinahum, yang mereka takut kalau Fir'aun dan pembesarnya menguji mereka, maksudnya mengazab mereka dengan sebab keimanan mereka. Dan sungguhnya Fir'aun la'alin fil ard, ya, benar-benar merasa sombong di muka bumi. Wa innahu laminal musrifin, dan semuanya ia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi ketika itu orang-orang merasa takut untuk beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, karena mereka khawatir, mereka takut kalau-kalau Fir'aun dan pembesar kaumnya akan mengazab mereka dengan sebab keimanan mereka. Karena Fir'aun ketika itu saking sombongnya bahkan merasa dirinya adalah Tuhan. Ya, saking merasa besarnya kekuasaannya, ia merasa bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, ini adalah hakikat dari Fir'aun. Nah, sampai sini untuk tafsirnya. Kita buka dulu hadis ya. Hadis ke-68 berarti ya. Sebentar. Ya, silakan dibaca. Siapa yang belum baca ya? Bu Marsi ya, belum baca ya? Ayo Bu, baca Bu. Dan baca hadis ya, Tuan. Iya, kenapa? Ayo. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bayani ghiladhi tahrimi isbalil izaril wal manni bil atiyati watanfiqis silati bil halfi wabayani thalathatil ladhina la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati fala yanzuru ilayhim wala yuzakihim walahum adabun alim. Ini hadisnya, Ustaz. Iya, hadis Abu Hurairah. Hadis Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alimun rajulun kana lahu fadlu madza ya Ustaz. Sebentar, Pak. Ini kalau digedein nggak bisa dikebet ya. Ani. Fadluma in bittariqi famana'ahu mini bani sabili wa rajulun bay'a imamahu la yubay'uhu illa lidunya fa in a'tahu minha radiya wa in lam yu'tihi minha sakhita rajulun aqama sil'atahu ba'da al-'asri fa qala wallahi alladhi la ilaha ghayruhu laqad a'taytu biha kada wa kada wa saddaqahu rajulun thumma qara'a hadhihi al-aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أخرجه البخاري كتاب المساقة باب إثم من منع بن السبيل من الماء باب penjelasan keharaman mencampurkan ya Ustaz Golad. Gilas itu ini apa namanya, besarnya pengharaman isbal gitu. Oh, gilas itu maksudnya besar. Penjelasan haramnya, apa-apa, besarnya. Besarnya pengharaman haraman isbal. Pada kain. Pada kain, dan ada siapa yang. Well, man itu maksudnya menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit pemberian. Oh, mengungkit-ungkit pemberian, dan. Watan fiq menginfakkan gitu Ustaz ya? Itu ini aja bersumpah ya, bersumpah dalam jual beli. Bersumpah dalam jual beli dan penjelasan tiga orang-orang yang tidak Allah bicara kepada mereka pada hari kiamat. Bicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak melihat kepada mereka dan tidak tidak mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Hadis Abu Hurairah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga hal yang tidak Allah lihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak juga Allah sucikan kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih, seorang laki-laki yang dia memiliki keutamaan. Ini padlu itu maksudnya kelebihan ya. Seorang laki-laki yang dia memiliki kelebihan. Kelebihan air. Kelebihan air. Belum kan? Berarti. Ya, terus. Kelebihan air dengan jalan yang Allah larang. Gimana maksudnya? Kelebihan air dengan jalan pemana ahu. Lalu dia melarangnya. Maksudnya itu... Dia tuh punya kelebihan air di dalam perjalanan. Famana ahu min ibni sabil, maka dia tidak mau membagi air tersebut dari ya yang lain. Iya. Tidak mau membagi air tersebut dengan yang lain. Kemudian dan seorang yang berjual, seorang pedagang. Seorang yang menjual ya Tat ya. Bayai imam mau membaiat. Oh, membaiat. Seorang yang membaiat imam yang dia tidak membaiatnya kecuali untuk perkara dunia. Dan jika dia memberinya darinya, maka dia redo. Ini gimana maksudnya? Iya, maksudnya dia tuh membaiat pemimpin bukan karena urusan akhirat, murni karena dunia. Kalau dikasih sembako misalnya, dia ridho. Kalau nggak dikasih, sakhito, dia murka. Dan jika tidak dikasih dia murka. Dan seorang laki-laki yang ini gimana bisa? Aqama maksudnya menjual barang dagangannya. Menjual barang dagangannya setelah asar, lalu dia berkata demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sungguh aku telah memberi dengannya ini dan ini. Lalu laki-laki itu membenarkannya. Kemudian dia membaca ayat ini, sesungguhnya orang yang berjual beli dengan sumpah kepada Allah dengan harga yang sedikit, gitu Ustaz. Iya. Kemudian di hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab Al-Masaqah nih apa sih Ustaz? Al-Masaqah itu apa kayak kesulitan. Oh, kitab. Oh, bukan Al-Masaqah itu ini memberi minum apa? Kitab dan memberi minum ya. Bab dosa dari larangan melarang. Bab dosa melarang Ibnu Sabil dari air. Mencegah ya, bukan melarang ya. Oh iya, mencegah Ibnu Sabil dari air. Nah, ya barakallahu fik wa jazakillahu khair. Barakallahu wa jazakallahu. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان ثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Bab menjelaskan tentang besarnya keharaman isbal pada kain dan mengungkit-ungkit pemberian dan bersumpah ketika berdagang dan menjelaskan tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, tidak pula Allah melihat kepada mereka, tidak pula Allah mensucikan dosa-dosa mereka dan bagi mereka ada adab yang pedih. Hadis Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga orang yang Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat, tidak pula membersihkan atau mensucikan dosa-dosa mereka, dan bagi mereka ada siksa yang pedih. Yang pertama, rajulun kana lahu fadlu ma'in bitariqi famana'ahu min ibnis sabili. Yang pertama adalah laki-laki yang memiliki kelebihan air di perjalanan, famana'ahu min ibnis sabili. Lalu dia mencegah ya musafir yang lain untuk meminum air tersebut. Ya. Jadi dia tahu ya, teman perjalanannya atau orang lain kehausan dalam perjalanan, sementara air dimiliki cukup untuk dirinya dan untuk dibagi ke orang lain, namun dia tidak mau membagikannya, maka yang seperti ini berdosa. Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa orang seperti ini, karena orang yang seperti ini berarti dia tidak peduli dengan keadaan orang lain. Ya. Nah, warajulun bayya imamahu la yubayyuhu illa lidunya, fa in a'tahu minha radiya, wa in lam yu'tihi minha sakhata. Yang kedua, yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka, tidak melihat mereka, yaitu laki-laki yang membaiat imamnya, yang ia tidak membaiatnya kecuali karena dunia saja. Jika imamnya memberinya bagian dunia, dia ridho. Wa ilam yuti, dan jika imamnya tidak memberikan bagian dunia kepadanya, sakhito, dia murka. Ini orang yang menjadikan perkara akhirat ya untuk mendapatkan dunia. Ya. Padahal imam itu ditunjuk itu kan untuk diikuti agar ada yang mengatur urusan kaum muslimin. Bahkan saking besarnya urusan kepemimpinan ini, hal pertama yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menunjuk pemimpin ya. Karena ini perkara yang sangat penting, yang sangat mendesak. Ya, untuk menyatukan barisan kaum muslimin di bawah satu pemimpin itu perkara yang luar biasa. Makanya ini yang disegerakan oleh para sahabat. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Warajulun aqama sil'atahu ba'da al-'asri fa qala wallahi alladhi la ilaha ghairuh laqad a'taitu biha kada wa kada wa saddaqahu rajulun. Yang ketiga ya adalah orang yang menjual barangnya sesudah waktu asar lalu dia berkata atau bersumpah demi Allah aku telah membayar sekian ya dan sekian pada penjualnya lalu dipercaya oleh pembelinya padahal ia berdusta ya. Seperti kalau misalnya kita kan suka tuh tawar-menawar ya. Kemudian pedagang mengatakan ya, enggak bisa Bu, modal saya aja 10.000 misalnya. Ditawar 5.000. Padahal modal dia misalnya 3.000 tapi dibilang modal saya aja 10.000. Nah, ini termasuk dalam larangan hadis ini. Yaitu pedagang yang bersumpah atas nama Allah lalu dia berdusta kepada pembelinya. Agar apa? Agar pembelinya mau membeli barang dagangannya. Nah, ini juga enggak boleh, ini sifat yang tercela. Summa qara hadhihi al-ayah, kemudian Rasulullah membaca ayat berikut. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samana qalila. Ya, sesungguhnya mereka yang menukar janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Ini yang lanjutan ayatnya kan, mereka tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Dan tidak akan memaafkan mereka. Dan bagi mereka mendapat siksa yang pedih. Ini bisa dilihat di surah Ali Imran ayat 77. Akhrajahul Bukhari fi kitabil masaqati babu ismi man man abnis sabili minal ma'i. Dibukakan oleh Bukhari di kitab tentang memberi minum, bab berdosa orang yang mencegah musafir dari meminum air. Baik, berarti dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ada tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pula Allah melihat mereka, tidak pula Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Tadi yang pertama adalah orang yang punya kelebihan air tapi tidak mau berbagi ya di perjalanan. Kemudian yang kedua adalah orang yang membaiat seorang pemimpin hanya karena perkara dunia. Jadi patokannya bukan akhirat, melainkan hanya dunia saja. Kalau dikasih dia ridho, kalau nggak dikasih dia murka. Yang ketiga adalah ya pedagang yang bersumpah untuk melariskan dagangannya. Ya, ini adalah tiga sifat yang tercela. Semoga Allah menjauhkan kita dari semua sifat ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, Umida bertanya, Miss ayat 78, Mister. Mister itu dia gairu musarif, jadi misro aja. Dibacanya misro. Ya. Nah, tadi Bu Kurniati bilangnya usigi ya. Ya, benar ya. Usi sama hibal itu jamak ya. Nasalah tadi. Jadi hibal jamaknya habal. Tali. Kemudian Aisy itu jamak dari asol tadi ya. Tongkat ya itu. Betulnya. Tongkat ya. Iya, jamaknya ya. Tongkat. Iya, ya. Syukur. Tafsir 82 jitakum atau jitukum ya Ustaz? 82. Kita lihat dulu ya. Tafsir ayat. Berapa tadi? 83 ya? Di mana ya? Sama. Oh ini ya. Wa usabbitullahu al-haqqal ladzi jitu harusnya ya. Jituku, memang tadi bacanya apa? Tadi jita, Ustaz. Oh iya. Kalau jitaku kan artinya yang engkau datangkan kepada kalian, ini malah gak nyambung kan. Jadi harusnya bacanya jitukum ya. Wa isabitullahu al-haqqal ladzi jitukum bi min indihi. Nah. Taib ya. Demikian majlis kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam.